بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memperjumpakan saya dan Anda dalam mengkaji kitab 90 kesalahan di dalam masjid pada bagian yang nomor 41. Ya. Pada bagian yang 41 ini meninggalkan sholat berjamaah karena kemaksiatan imam. Jadi dilarang saya dan Anda untuk meninggalkan sholat berjamaah tidak mau bermakmum kepada imam yang kita tidak sukai. Ya. Jadi tetap saya dan Anda disunahkan untuk mengikuti mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusalluna lakum." Tetaplah kalian itu salat. "Fa in asabu falakum." Jika mereka itu berbuat benar, maka untuk kalian. "Wa in akhta'u falakum alaihim." Dan jika mereka ini berbuat kesalahan, maka kalian tetap mendapatkan pahala, sedangkan mereka yang menanggung dosanya. Jadi makmum itu menang kalah nyirik. Rawahul Bukhari, nomor hadisnya 694. Al-Hajjaj bin Yusuf As-Sakhafi adalah raja yang fasik lagi zalim. Ia telah membunuh 120.000. Di antaranya yang ia bunuh adalah sahabat. Bahkan dua orang sahabat itu, yaitu Abdullah bin Umar dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mereka ini tetap sholat di belakangnya, tidak memecahkan tampuk kepemimpinan. Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mut'im itu minum khamr padahal ia seorang imam. Tetapi sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud tetap sholat di belakangnya. Suatu saat ia sholat subuh bersama mereka 4 rakaat. Kemudian ia bertanya, "Apakah aku menambah rakaat untuk kalian?" Karena apa? Mendem. Khamr, sholat subuhnya 4 rakaat. Tapi tetap Ibnu Mas'ud tetap mengikuti saja. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, kami tetap senantiasa menambah ketaatan terhadapmu sejak hari ini. Tetap saya dan Anda taat. Di dalam Tuhfatul Ahwazi, satu hadisnya, nomor hadisnya 235. Tetap saja, dia kan sudah subhanallah mendem. Oh, namanya mabuk kan enggak? Tetap saja, bisa ikuti saja. Yang nanggung imam berdasarkan Al-Bukhari tadi. Tenang-tenang saja. Nyantai. Padahal ini sahabat Ibnu Mas'ud, seorang ulama di zaman sahabat loh ya. Lalu keistimewaan imam apa, Pak? Karena maksudnya bebannya kan berat. Iya. Artinya pahalanya seperti apa? Pahalanya jika dia betul, maka besar sekali, sebesar banyaknya orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun bagiannya. Tetapi jika dia berdosa, maka dosanya juga sebanyak orang itu pula yang ditanggungnya. Hebatnya begitu, itulah penguasa. Ya, itulah penguasa. Padahal Anda dan saya juga tahu melihat sejarah Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini adalah seorang raja yang lalim yang membunuh dengan cara sabron 120.000 diantaranya adalah para sahabat. Tetap mereka melakukannya. Ya. Lalu Imam At-Tahawi ya, mengatakan kami berpendapat sholat di belakang semua ahli kiblat muslim yang berbakti dan durhaka tetap sah dan mensolati atas siapa yang mati dari mereka. Ya. Di dalam Sahih Aqidah At-Tahawiyah. Orang yang fasik dan pelaku bid'ah solatnya untuk dirinya adalah sah. Jika makmum solat di belakangnya, maka solatnya tidak batal. Itu sama. Hanya saja yang dilarang untuk kita mensolati bagi mereka ahlul bid'ah. Itu adalah yang digolongkan sebagai orang munafik. Kalau ahlul bid'ah itu bukan golongan orang munafik, tidak ada masalah. Dan itu sudah jelas bahwa dia orang munafik. Surat 9 ayat 80 dan surat 9 ayat 84. Kesalahan yang selanjutnya 42 adalah mengusir anak-anak dari masjid. Nah ini ya, ini kebanyakan. Saya dan Anda karena anak-anak ini ada orang yang menisbatkan di dalam Rawahul Ibnu Majah. Ya, ada di dalam Rawahul Ibnu Majah mereka mengatakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhkan masjid-masjid kalian itu dari anak-anak kalian dan orang-orang gila. Padahal hadis ini dhaifun jiddan. Sangat-sangat lemah sekali. Karena di dalamnya ini ada Ibnul Jauzi, ya, dinyatakan dhaif oleh Ibnul Jauzi, Al-Munziri, Abu Syarif, Al-Busiri, dan Al-Asqalani. Ada tiga kesalahan di dalam hadis ini. Ada Rawahul Abu Dawud nomor hadisnya 495, Ahmad nomor hadisnya 6402. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah." Perintahkan anak-anak kalian itu mengerjakan salat. Wa hum abna'u sab'in, yaitu ketika mereka pada usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka. karena meninggalkannya. Pada saat apa wahu benuna umazri sini ketika mereka berusia 10 tahun. Wafarraqu bainahum fil madajiq, serta pisahkan mereka tempat tidur mereka. Jadi saya dan Anda adalah tidak memperkenankan melarang anak-anak kita ini ramai di masjid, biarkan. Paling diajari dos. Orang sholat diajari pelan-pelan, enggak boleh ngusik. Ini masjid banget. Sampai dipukul, enggak boleh. Maka menjauhkan anak-anak kita ini dari masjid. Banyak sekali dalil-dalilnya, ya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendengar tangisan seorang bayi, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam itu menduga ibunya sedang sholat bersama beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercepat sholatnya agar supaya ibunya itu tadi dapat segera mengurusi. Jadi imam kalau mendengar tangisan anak kecil segerakan untuk cepat sholatnya. Tetapi tetap tumaknina, tapi disegerakan saja. Ya. Nah. Lalu kesalahan yang nomor 43 ini sering terjadi di masjid-masjid, yaitu berkumpulnya di masjid untuk berzikir pada waktu sholat itu dengan dilantunkan secara berjamaah. Jadi dengan suara keras itu tidak diperkenankan, bahkan dengan berzikir pun istighosah dan yang lainnya dengan suara yang keras tidak diperkenankan. Iya, lomba zikir itu tidak boleh. Mana ada dalilnya? Menolak di dalam kalbu. Nek sampean larang, niscaya sampean bisa dipukulin orang. Iya kan? Maka tolak di dalam kalbu Anda. Lalu sebagian orang Syiah itu sujud di atas tanah Karbala, itu Syiah. Jadi sholat ya, ambil kreweng batu gitu ya dari tanah Karbala, maka dia letakkan sebagai tempat sujudnya agar jidatnya ini menyentuh tanah Karbala. Syiah menganggap bahaya, jadi termasuk tanggal 10 bulan ini Muharram atau Asyura itu adalah hari penderitaan. Karena Husain dibunuh ya dengan cara dicincang, dimutilasi, bahkan kepalanya itu ditarik ya, dipotong, lidahnya juga dipotong atas perintah Yazid. Tapi Husain itu bukan Syiah kan, Pak? Bukan. Husain itu cucu Nabi, wong dia penghulunya pemuda surga. Hasan sendiri wafatnya diracun oleh istrinya. Hasan. Ya. Lalu kesalahan yang lainnya adalah meletakkan jenazah di depan orang-orang yang sholat pada saat sholat fardu. Dipinggirkan, taruh di belakang saja dulu. Ya, atau diminggirkan. Karena saya dan Anda dilarang sholat menghadap ke arah makam atau ke arah orang yang jenazah. Kecuali pada saat sholat jenazah. Kesalahan lagi adalah yang ke-46, sholat tanpa sutra pembatas. Padahal saya dan Anda disuruh pakai pembatas. Kecuali sholat wajib. Karena pembatasnya adalah sutrohnya imam. Maka yang salah juga tidak diperkenankan masjid mengadakan pengadaan sutra. Ya. La tusalli illa ila sutra. Janganlah engkau sholat kecuali pada sutra. Ini ada di dalam sifat sholat Nabi. Lalu orang kemudian mengatakan bahwa garis atau ujung sajadah dan semacamnya tidak sah sebagai sutra, karena sutra itu semestinya lebih tinggi dari permukaan tanah, dan itu satu dirok, ya, satu dirok panjangnya satu hasta, lalu berjalan di depan orang yang sholat sunnah, ya, itu tidak boleh. Jadi mending dia menunggu 40. Pak, kalau sholat fardu masbu artinya yang di depan kan sudah selesai nih Pak. Iya. Kita masih sholat. Iya. Orang lewat di depan masih ikut aturan yang sholat fardu Pak. Nah, jika orang yang sudah selesai, imamnya sudah selesai, maka tidak. Iya, halang. Akan tetapi jika imam sudah selesai, ya, imam belum selesai, ya, orang kemudian lalu lalang di depan orang yang sholat, tidak ada masalah. Ya, karena dia masbuk, tidak ada masalah. Tetapi yang tidak boleh adalah imam sudah selesai. Sudah salam, maka tidak diperkenankan. Lalu kalau sholat sunnah, Pak? Sholat sunnah, biasanya kita pakai sutronya orang yang di depan. Iya, Tau-tau orang di depannya pergi gitu, Pak. Iya. Jadi kosong. Iya, kosong. Kamu kemudian Anda lihat, depannya ada enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada, maka Anda diam saja. Ya, atau Anda bergeser kepada sampingnya jika ada orang. Tapi kalau di depannya itu, depannya orang yang bergeser, ini ada orang, maka Anda maju ke depan. Akan tetapi juga demikian, siap-siap Anda dicerca. Majunya boleh berapa langkah? Boleh bebas, akan tetapi jangan terlalu banyak. Terlalu jauh tidak boleh. Ya? Jadi berjalan itu boleh. Lalu masuk masjid dengan kaos kaki yang baunya tidak enak. Ya. Lalu tidak melarang kemungkaran di masjid dengan tiga cara itu tadi. Dengan tangan, dengan lisan, terakhir dengan kalbu. Kalau tidak dilakukan itu, maka tidak ada iman walaupun sebesar biji zarah. Yang berarti itu kemarin adalah mengangkat kepala melihat langit atau melihat depannya. Ya, makanya ada kaitannya kemarin dengan menghias masjid. Gitu ya. Sampai-sampai mereka ini membelanjakan sampai 5.000 pom. Lalu di KM-nya bilang, sekarang kami sudah mengetahui hukumnya, lantas apakah yang harus kami lakukan? Bagaimana cara kami bertaubat kepada Allah dari perbuatan ini? Karena setiap kali saya masuk masjid dan melihat berbagai ornamennya, maka saya teringat dosa saya dan sayalah yang menjadi sebab perbuatan ini, kata DKM-nya. Lalu beritahukan kepada kami, semoga Allah membalas kebaikan Anda sekalian. Dijawab, ya, segala puji bagi Allah semata, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi setelahnya lah nabi Abadah. Kalian telah membelanjakan harta wakaf yang tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan. Karena itu, kalian harus melakukan beberapa hal berikut. Pertama, menghapus hiasan-hiasan yang ada di dalam masjid dan mengubah warna dindingnya menjadi satu warna yang tidak melalaikan orang-orang yang sholat. Pembiayaan berasal dari uang kalian sendiri. Yang kedua adalah dana sebesar 5.000 pound sterling, ya, menjadi tanggungan semua anggota pengurus. Tiap-tiap anggota menanggung bagiannya secara adil. Itu pada nomor 34. Ya, nomor 34. dan mengembalikan kepada tas masjid. Ketiga, yang paling berat adalah memberitahukan perbuatan itu kepada jamaah bahwa perbuatan ini tidak disyariatkan. Ya. Dan bahwasanya kalian telah melakukan kesalahan dan tidak ada seorang pun yang menyontoh kalian di masjid-masjid lainnya. Sampai demikian. Yang keempat, istighfar, tobat dan menyesal atas keberanian kalian melakukan hal tersebut, yaitu ceroboh melakukan suatu pekerjaan tanpa meminta saran kepada ahli ilmu. Jadi berat, termasuk ininya, dindingnya ada keramiknya yang memantul, sudah teteli dalilnya ini. Berat ya. Kalau tidak, maka Anda dan saya dikenai surat 9 ayat 110. Bangunan itu menyebabkan hati ini guncang. Kenapa? Ya itu tadi, pandangan mata segala macam. Dan itu tanggungannya siapa? Terus berdosa DKM-nya terus menerus. Ya. Lalu menghias masjid dengan lampu warna-warni dan semacamnya ketika ada suatu perayaan. Ini juga tidak ada. Ya. Ini ada juga di tempat yang lain, di dalam kitab yang lain yang saya pegang ini. Ya, pekan masjid itu tidak ada. Ini hadlahnya masjid ini. Walau sudah ini apa namanya peresmian masjid dengan makan-makan, kembalikan kalau pakai uang masjid. Jadi peresmiannya masjid itu tadi hanya dengan melakukan sholat di dalamnya, bukan dengan makan-makan. Wis selamatan. Anda pakai uangnya masjid, ya mohon maaf, mengembalikan. Wajib. Uang masjid itu hanya boleh dipakai untuk apa saja? Untuk kepentingan masjid. Kegiatan. Ya, di antaranya adalah bayar listrik, bayar air, ya, bayar marbot, dan yang lainnya. Ya. Tamu bisa akan ke masjid, pas itu masuk ke mana? Tamu, semua tamu termasuk sampai datang ini juga tamu. Masjidillah itu semua tamu Allah yang datang. Apa sampai kemudian jamin? Jangankan gitu nih. Ya. Mohon maaf ini. Mohon maaf sekali. Anda tahu aku ah? Gunung ini ya? Ah, saya bawa gunung. Kalau itu uang masjid yang dipakai, tidak ada. Tidak boleh. Uang masjid itu uang infak. Iya, uang tidak boleh. Itu sumbangan dari orang-orang. Boleh. Tetapi kalau uang masjid tidak boleh. Karena masjid tempatnya sholat dan ibadah, bukan untuk kemudian makan dan minum. Makanya kalau di Saudi, orang bawa gelar sedekahnya orang. Kan gitu ya. Sedekahnya orang. Apakah itu kurma, minyak wangi, sedekahnya orang. Begitu, komat, golong, cepat digolong. Selesai. Berat ya. Uang masjid, kalau gitu banyak nombok, ya tidak juga. Ya. Nah ini. Maka, untuk kegiatan-kegiatan masjid, pemeliharaannya, membersihkannya, itu kan sepanjang hari. Ya, sanitizernya, ya segala macamnya. Dan perlu diketahui, di antaranya ada mengecilkan air. Itu bagian yang harus disampaikan dan saya. Coba nanti lihat Buluhul Marom. Sekarang ini banyak orang membuang air yang begitu. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan adalah sebuah kejahilan atau kebodohan. Jahil kan bodoh ya? Kejahilan. Yaitu orang yang berwudu melebihi dari satu sok air. Satu sok itu 2 literan. Satu sok itu 3, iya. 4 mut, 4 tangkupan air. Jadi maksimalnya berapa? 3 tangkupan air, 3 mut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu hanya dengan menggunakan 1 mut sekitar 600 mili. Ya, 1 mut 600 atau 750 mili. Ya. Terkait masalah tadi Bang Masih, mungkin itu apakah termasuk kebersihan seperti pembelian apa sabun apa sabun itu? Iya, semuanya full. Itu kan makanya operasional. Itu, apa air minum dan makan-makan? Iya, tidak ada. Tidak ada. Iya, jadi yang model begitu tidak ada. Kecuali air minum untuk tamu begitu. Tidak ada, semuanya kan tamu. Tidak boleh sama-sama. Termasuk saya ini kan tamu. Jadi misalkan seperti ini kan sumbangan, Bapak, ya. Bukan dari uang masjid, sumbangan. Ya, maka boleh sumbangan. Boleh siapapun boleh minum. Sedekah ya boleh. Ah, sedekah. Artinya hanya untuk operasional masjid. Iya, betul. Iya, itu. Tapi bukan untuk perayaan Maulid ya. Untuk perayaan kan sudah tidak boleh. Ya, perayaan kan tidak boleh ya. Masalah hias masjid. Iya. Itukah di luar, tidak hanya di dalam saja atau di luar juga? Di luar dan di dalam. Di luar dan di dalam. Kalau artinya di halaman apa boleh? Halaman ini bukan masjid. Halaman ya, bukan halaman. Seperti di gerbang gitu ya. Halaman bukan masjid. Ya. Kenapa demikian? Karena masjid ini adalah rumah Allah dan tempat terbaik di muka bumi. Allah memerintahkan agar masjid dimuliakan dan diagungkan dengan tauhid, zikir, mendirikan sholat. Ya, lalu orang thalabul ilmi di dalamnya. Itu. Dan mereka terbimbing kepada perkara yang berisikan kepada kebahagiaan dan kebaikan mereka di dunia dan di akhirat. Bahkan, mohon maaf ini, mohon maaf sekali, kalau Anda membuka kitab, Anda bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Itu di dalam bahasa Indonesia. Tetapi dalam bahasa Arab, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya, fatwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khusus orang yang seperti saya ngajarkan ilmu tidak diperkenankan menerima bayaran. Tidak diperkenankan menerima bayaran. Apalagi pakai uang masjid. Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Oh, sekolah kan bukan. Bukan masjid kan? Madrasah. Ya. Jadi infak sedekah yang diterima oleh ustadznya dikembalikan kepada jamaah atau kepada yang lainnya atas nama orang yang menyumbang. Hanya boleh diambil sebagian untuk keperluan saja, kepentingan pribadi tetapi yang urgent tok seperti makan. Itu diganti sama negara mungkin Pak ya. Sepertinya demikian. Iya. Iya, sekarang ini kan tadi saya melihat ada orang nerima guru ngaji nerima bantuan dari pemerintah karena COVID ya. Alhamdulillah saya tidak, karena tidak perlu mendaftarkan diri, mampu kok saya. Walaupun sudah ada surat untuk mengambil, gitu ya, tidak perlu. Ya, ada lagi berat ya, jadi mohon maaf ini. Ini dulu, mohon maaf ini, di sini ada tulisan Allah Muhammad Yahu ya. Ratakan, hilang. Ini dulu ada, diteteli langsung, diteteli begitu tahu. Dalilnya langsung diteteli. Langsung cat semuanya. Nah ini. Berarti termasuk yang kajian rutin itu ya, sama khotib Jumat itu nggak berlalu. Sekarang khotib Jumat kan ini ibadah sih sebenarnya. Kalau menurut kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi yang tadi fatwa Rasulullah, kalau engkau kuat menerima salah satu siksaan api neraka, silahkan terima. itu yang salah sih, misalkan Jumat nih, Pak. Dalam khotib Jumat. Iya. Dari DKM anggaplah kan itu ada kafalah. Iya. Atau transport lah. Iya. Jumatan. Iya. Nah, itu yang salah sih, Pak. Ya salah ya DKM-nya toh. Kalau khotibnya ya salah juga menerima yang demikian itu. Dalilnya Qur'annya kan sudah saya sebutkan ya, macam-macam. Masalahnya, tidak bisa hidup dari itu masalahnya. Coba ya, mohon maaf, seluruh orang yang pandai itu berlaku seperti demikian. Mohon maaf ini ya. Islam, pengetahuan Islam makin maju. Betul tidak? Lah nek moro-moro datang disodori untuk bayar, lah itu. Kalau dikasih malah SMS. Lah ya itu kan susah, makanya itu. Kemudian dalilnya dipakai orang-orang adalah Sa'id Al-Khudri, yaitu dengan mengajarkan apa itu dengan membacakan yaitu ruqyah. Itu pengobatan dan diketahui Sa'id Al-Khudri pada saat itu sebagai Ibnu Sabil. Keliru salah menempatkan kawan-kawan kita ini. Dalilnya. Ya. Maka sepantasnya lah orang itu membayar karena Al-Quran. Padahal itu urusannya tentang ruqyah. Maka Rasul ikut makan di dalamnya. Boleh. Tadi maaf Pak, saya lupa kalau itu hadisnya di Bukhari apa ya? Hadisnya? Yang apa? Siksaan itu, silahkan membuka Al-Bukhari, tetapi Muslim tidak meriwayatkan, lalu At-Tirmizi, lalu An-Nasa'i di dalam Sunanul Kubro. Ya, nah itu. Tetapi Anda mau jelasnya ada di dalam fatwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam bahasa Indonesianya Anda bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Iya, Fadhil. Kaitannya sama taubat tadi. Iya. Saya enggak nyinggung taubat lo ya. Saya sebenarnya nanya untuk Pak Rudi, Pak. Iya. Ketua DPR ya, Pak Rudi. Jadi misalkan khotib tadi, Pak. Iya. Khotib Jumat. Ya, taubat juga menerima dana riba, dana infak, sedekah, termasuk dana zakat, Pak. Iya. Nah itu kalau dikeluarkan dari dana zakat juga tidak boleh, Pak. Dana zakat yang dimiliki. Zakat. Nah, tentang zakat, Ibnu Sabilillah ya. Sabilillah, Anda boleh buka surat 4 ayat 95. Ya, surat 4 ayat 95. Orang yang duduk tidak sama dengan orang yang berperang. Model saya ini kan duduk. Ya, maka masukkan kepada infak saja, sedekah saja boleh. Gitu ya. Ada sahabat ngajarkan Quran di dalam Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya. Ada sahabat itu ngajarkan Quran. Bagus tidak? Bagus ya. Itu di masjid ngajarkan. Terus santrinya bayar. Ngasih. Yaitu apa? Busur dan panah. Lengkap. Busur dan panah. Tak hadiahi. Sebagai Anda karena ngajar. Itu. Ini diterima. Lalu diberitahukan kepada Rasul. Ya Rasul, saya ngajarkan Quran. Kepada si Fulan. Lalu Fulan ini ngasih saya sebagai upah. Sebagai upah. Bagaimana? Rasulullah SAW menjawab, kalau engkau tahan terhadap salah satu siksaan di neraka, terimalah. Begitu mendengarin dilempar sama sahabat. Kalau saya ya saya ambil. Ya. Nah ini. Gitu ya. Maka masjid boleh mengadakan uangnya masjid membeli buku. Wakaf Quran, membeli kitab untuk ditebarkan. Begitu, boleh. Kenapa? Ya itu tadi, jangan salah kalau berdasarkan surat 9 ayat 110 timbul keraguan-raguan. Khusyuknya kan sudah susah. Oh, boleh. Boleh. Ya, boleh. Ada lagi pertanyaan. Yang berat itu menghias sama yang model begitu. Coba sampean di atau bahaya, semua yang sampean datang enggak usah bayar kira-kira. Dibandem sampean. Kalau saya ngaji tak patein saya. Kan gitu ya. Itu masalah. Padahal Allah sudah ngasih mereka dengan balasan surga. Membeli jiwa mereka dengan surga. Surat 9 ayat 111. Tetapi mereka ini nutupi telinga mereka. Menjual dengan harga murah. Sudah diberi tijaroh dengan surga. Tetapi mereka tidak mau. Pengennya kehidupan dunia. Wong ngaji itu mahal. Sekolahnya itu mahal. Loh begitu. Padahal tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang rezekinya. Gitu ya. Ini masih silang pendapat. Dan sekarang kan berkembang lagi di bawah masjid ini ada perusahaan dan banyak sekarang. Ya itulah Yahudia ya. Sehingga ya itu tadi. Yahudia. Makanya kita tidak perlu mengikuti Masjidillah itu berat, Pak. Itu ya, Masjidillah itu berat. Iya, silakan. Terkait tadi. Tapi kalau memang para asatid atau siapapun namanya memberikan. Iya. Apa namanya? Ya, ceramah apa ya, seperti iya. Salat iya. Jumat. Mungkin ya, karena enggak terlalu bukti itu. Alhamdulillah gitu. Tapi kan bebanannya sekarang ini kalau tidak mengasih, sedangkan operasional itu kan dari situ harus tahu sendiri kan. Iya. Nah ini gimana supaya kadang-kadang ya apa mungkin kelupaan juga aneh gitu yeah. Kan suka tadi lupa ya kata kayak gitu. Oh ustadznya bilang begini lupa ya, ngasih nah, gitu ya. Kita juga kan sama itu. Nah itu tadi ya makanya kemudian mohon maaf sekali kalau Anda buka surat 2 ayat 174 itu berat memang. Ya, menyembunyikan ayat-ayatnya Allah dan mereka ini menjualnya dengan harga murah. Tidak lain yang masuk ke dalam perut mereka ini adalah api neraka. Kalau Anda buka surat Yasin surat 36 ayat 21, ikutilah orang-orang yang tidak meminta bayaran. Sebagai seruan mereka karena Rasul juga menyeru. Dan ayat-ayatnya lebih dari 10 loh ya tentang itu. Di surat Al-Mu'minun juga ada. Ya, surat 6 juga ada. Di dalam Hud juga ada. Surat As-Su'ara juga ada. Ya, banyak sekali tentang hal itu. Kemudian surat Asy-Syura juga ada. Ya. Banyak sekali hal yang demikian itu. Ini harus berperan MUI, Pak ya? Apanya? MUI. Iya, tetapi MUI kan nompo tok, stempel beres gitu tok. Ya, sesungguhnya ya itu tadi. Coba seperti di Singapura. Singapura itu yang ceramah kalau Jumat mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, bahasa Melayu, itu sudah ada teksnya. Jadi DKM yang ngaji, enggak usah dibayar. Ya, wis tinggal baca tok yang dari pemerintah beres. Jadi DKM tidak susah-susah mencari tema, apa yang dibahas, wis enggak boleh lepas dari itu perlu kalau perlu di TV itu sudah ada tulisannya masing-masing begitu, baca. Jadi semuanya seragam. DKM aja ya, anggota-anggota DKM. Yang kebayar. Ya kan? Jadi menuju ikhlas itu kan berat. Ya, makanya kemudian surat At-Taubah 34 itu banyak orang yang alim dari Yahudi dan Nasrani, mereka memakan harta orang lain dengan cara yang batil termasuk ini. Tetapi kan mereka tidak mau coba buka tafsir atau bari Al-Qurtubi. Ngeluh dah Zeliza. Nanti baru terbuka, wis gak pakai itu lengkap makan saya. Begitu jawabannya. Enggak mau ya. Enggak mau. Iya. Ya enggak mau. Dalil Quran, makanya kalau sudah tafsir ngeluwong itu. Karena semua dalil sudah mengatakan demikian. Di dalam surat Al-Mukminun juga ada yang seperti itu. Ya ayat 70. Masalah iman ya, Pak. Hah? Tinggal masalah iman. Iya. Iman kepada Allah-nya setengah gitu kan. Jadi dia sudah tidak mempercayai bahwa rezeki wong rezeki saya di sini, Je. Begitu. Alasannya ya itu tadi. Sa'id al-Khudri. Padahal keliru menempatkan dalil karena dipotong. Susah jadinya. Potong. Termasuk mohon maaf ini. Kawan-kawan yang di sini sedekah. Alhamdulillah berupa kitab. Berupa apa. Dibagi. Ya lah. Gratis ini. Mulai Riyadus Solihin. Apa saja. Dibagi. Free. Dari mana ya? Dari kawan-kawan semua, wis. Ayo bersama-sama. Perkara kemudian habis nerima kitab enggak ngaji lagi ya enggak apa-apa, barangkali nanti hidayah Allah. Masa kitab tauhid ya? Itu lebih dari 200 kitab. Padahal yang ngaji ya berapa orang ya, Pak? 200 kitab loh yang dibagi. Ya. Berat. Ya memang berat. Ya, memang berat. Nah inilah, ya, ngurusi yang demikian itu makanya kemudian banyak orang Yahudi dan Nasrani yang seperti itu. Coba seandainya kita mencontoh Rasul yang tidak mau. Dan para sahabat tidak dibayar loh ya. Ibnu Mas'ud bekerja mereka, padahal mereka ulama. Ibnu Abbas mereka bekerja. Alhamdulillah, Allah ada jalannya saja. Allah memberikan. Kalau dasarnya kaya seperti Abdurrahman bin Auf, ya kaya. Ya, begitulah para sahabat. Ya, salahnya sekarang yang ceramah itu dipakai sebagai mata pencaharian. Iya, itu tadi. Karena ya alasan dalil itu tadi nanti dijawab oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Insya Allah nanti yang akan datang saya fotokopi termasuk kiroat, Pak. Kan ada yang kemantenan, kan ada yang baca Quran kan? Kiroat dibayar. Muazin saja, mohon maaf ini, muazin sama imam. Imam. Ia dibayar karena sebagai marbotnya, bukan sebagai imamnya. Kalau sudah sebagai imamnya, batal. Sudah. Jadi dijadikan imam tetap itu. Carilah orang-orang yang tidak minta imbalan atas seruan muadzinnya maupun sebagai imam sholat. Dalil loh itu. Kan pernah ada aku yang dicari imam tetap dengan gaji bla bla bla bla. Ah itu tidak boleh. Dengan fasilitas begini. Iya, iya tidak boleh. Jadi marbot sebagai marbot. Ya, gimana lagi? Itulah yang banyak kesalahan yang kita lakukan, gitu ya. Nah, sampai di sini dahulu ya, karena banyaknya pertanyaan bagus sekali ya. Perkara masjid ini sudah memang banyak kesalahan, ya, memang betul-betul banyak kesalahan. Kurang. Untuk imam tetap itu jangan karena dikasih oleh imam tapi sebagai marbotnya. Gitu. Imam itu kan masih marbot. Loh, enggak. Ya cari sebagai begitu. Wong imam siapa saja kan boleh jadi imam. Asal dia mengerti Quran kan begitu. Ya. Tapi dia kalau spesial imam dia enggak mau kerja yang lain gitu. Wah, enggak ada. Maka dia berdosa. Enggak ada. Dalilnya sudah jelas itu. Ya. Tidak harus imam tetap di situ aku. Hah? Boleh jadi imam tetap di situ tetapi kerjaannya sebagai marbot. Pengurus membantu. Sampai di sini sederhana ya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.